Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berpesan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat." Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa dari kalian ingin mencari contoh, ingin mencari figur, carilah orang yang sudah meninggal. Ya, dimaksud orang yang meninggal di atas Islam, orang yang meninggal di atas jalan yang lurus. Siapa ini maksud? Ulaika ashabu Rasulillah, mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mencari figur panutan, maka kita mencari orang-orang yang mati betul-betul di atas Islam, mati betul-betul di atas jalan yang lempeng, jalannya lurus, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada malam ini insyaallah saya akan membawakan beberapa sisi kehidupan salah seorang sahabat Nabi yang patut untuk dijadikan sebagai teladan bagi kita. Sahabat yang tidak asing lagi. Beliau adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Profil, sosok dan sejarah para sahabat Rasulullah sangat penting untuk kita tampilkan di zaman sekarang. Mengingat bahwa banyak para pemuda dan pemudi yang mereka mengidolakan orang-orang kafir, yang mencari teladan dari orang-orang yang fasik. Bintang film ditiru, gaya rambutnya, gaya bicaranya. Tokoh-tokoh kafir ditiru, cara-cara ya berjalannya mereka, cara-cara berpakaiannya mereka, dan ini tentunya tidak selaras dengan akidah seorang muslim. Seorang muslim dia punya contoh yang banyak, teladan yang sangat banyak, yang alhamdulillah para teladan kita ini sejarah kehidupannya telah dibukukan oleh para ulama berjilid-jilid, menerangkan, menjelaskan tentang sisi kehidupan para sahabat Rasulullah, para tabi'in, para ulama dan generasi awal umat ini. Tidak luput, ulama pun meliput tentang kehidupan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi. Abu Hurairah nanti akan kita sebutkan tentang beberapa sisi kehidupan yang bisa kita ambil dalam masalah akhlak, sopan santun, pergaulan dengan keluarga. Sisi kehidupan Abu Hurairah yang menarik tentang kesabarannya dalam menimba ilmu. Abu Hurairah orang yang peduli terhadap lingkungan, dan beberapa sisi kehidupan yang patut untuk kita jadikan teladan. Padahal Abu Hurairah seperti para sahabat yang lainnya, sebelum datangnya Islam itu tidak disebut, artinya sejarahnya tidak dibukukan, ya kehidupannya tidak disebut. Namun setelah beliau masuk Islam, maka Allah muliakan sahabat Abu Hurairah. Sisi-sisi kehidupan sahabat Abu Hurairah ini patut dijadikan sebagai teladan. Abu Hurairah, nama beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi. Nama asli Abu Hurairah itu sebenarnya Abdu Syamsin, yang artinya hamba matahari. Setelah masuk Islam, Abu Hurairah namanya diganti menjadi Abdurrahman. Karena Abdu Syamsin itu artinya hamba matahari. Setiap nama yang padanya ada bentuk penghambaan kepada selain Allah harus diganti. Kalau ada orang namanya Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah, harus diganti. Kalau ada orang namanya Abdu Husain, hambanya Husain, harus diganti. Seluruh nama yang artinya adalah bentuk penghambaan kepada selain Allah itu harus diganti. Bahkan nama-nama yang artinya jelek itu pun seyogyanya diganti. Kalau ada orang namanya Hazen, Hazen itu artinya sedih, ganti. Dahulu di zaman Rasulullah ada orang bernama Hazen. Rasulullah menyarankan kepada orang tadi untuk mengganti namanya, karena Hazen itu artinya sedih. Tapi orang tadi mengatakan, gak bisa, ini nama pemberian dari orang tua, saya gak mau merubah nama pemberian orang tua. Subhanallah, yang namanya nama itu ternyata punya arti. Ternyata cucunya, anak cucunya merasakan kesedihan dalam kehidupan mereka karena kakeknya dahulu tidak mau nurut kepada Rasulullah untuk merubah namanya. Jadi keliru kalau orang mengatakan apa arti sebuah nama. Nama itu punya arti, nama punya maksud. Sehingga kalau seorang menamakan anaknya, berilah nama yang baik. Kabilah Daus ini adalah kabilah Yaman. Berarti sahabat Abu Hurairah termasuk dari sahabat yang berasal dari wilayah Yaman. Beliau ini sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam. Padahal beliau itu bersahabat dengan Nabi hanya 4 tahun. Beliau masuk Islam itu pada tahun ke-7. Ke-7 Hijriah. Rasulullah meninggal tahun 11 Hijriah. Berarti Abu Hurairah praktis bersahabat dengan Nabi cuma berapa? 4 tahun. Tapi kenapa hadis-hadis Abu Hurairah itu ternyata yang terbanyak? Padahal kalau dibanding dengan Abu Bakar, Abu Bakar kan orang yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki, hadisnya gak ada seberapa. Abu Hurairah paling banyak hadisnya. Ternyata sebab Abu Hurairah itu paling banyak hadisnya ada dua sebab, ada dua faktor. Sebab yang pertama, Abu Hurairah mendapatkan barokah dari doa Rasulullah. Abu Hurairah mendapatkan barokah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan tausiahnya kemudian menyebutkan yang maknanya barang siapa yang dia mendekapkan selendangnya ke dadanya setelah beliau selesai menyampaikan wasiatnya, maka dia tidak akan pernah lupa apa yang Nabi sampaikan ya dari hadis. Ternyata Abu Hurairah melipat selendangnya kemudian diletakkan di dadanya. Setelah itu tidak pernah sahabat Abu Hurairah mendengar satu hadis kemudian lupa. Kemudian sebab yang kedua, sahabat Abu Hurairah ini fokus intensif dalam menimba ilmu dari Rasulullah. Karena para sahabat Nabi itu ada dari kalangan Muhajirin dan ada dari kalangan Ansor. Orang-orang Muhajirin sibuk dengan dagang, orang-orang Ansor sibuk dengan perkebunan. Sedangkan Abu Hurairah itu pendatang, datang dari Yaman ke Madinah. Enggak ada keluarga, enggak bawa harta, tinggalnya di emperan masjid. Tidur di situ, istirahat di situ, belajar di masjid. Yang ketika Rasulullah menyampaikan ceramah, umumnya para sahabat itu kan sedang sibuk bekerja. Sahabat Abu Hurairah duduk di masjid Rasulullah. Sehingga terkadang orang yang baru belajar 3 tahun tapi kok ilmunya lebih banyak dari orang yang jiping 10 tahun. Jiping itu ngaji nguping. 10 tahun tapi jiping. Dengan 3 tahun yang fokus, bisa jadi yang 3 tahun lebih banyak ilmunya, lebih mendalam pengetahuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau punya sebutan yang unik, aneh. Nama beliau itu Abdurrahman bin Sakhr, tapi panggilannya Abu Hurairah. Padahal Hurairah itu sendiri artinya kucing, berarti bapaknya kucing kalau diterjemah. Ternyata ada sebab dan ada asal muasalnya. Abu Hurairah dahulu ketika masih di kampungnya, seorang tukang angon, tukang penggembala kambing. Beliau kalau menggembala kambing biasa membawa kucing kecil. Nanti kalau sudah pulang di malam hari, kucing itu ditaruh di pohon. Besok kalau dia menggembala kambing dibawa untuk hiburan. Dan Anda bisa bayangkan negeri padang pasir seperti apa kan. Maka Abu Hurairah dipanggil dengan Abu Hurairah atau Aba Hirrin, karena beliau ketika dahulu mengembala kambing biasa membawa kucing sehingga dipanggil Abu Hurairah. Dan ini bukan celaan. Ini bukan celaan. Ya. Dan Abu Hurairah dipanggil seperti ini juga beliau tidak marah. Bahkan Rasulullah juga memanggil ya Aba Hirrin. Ya Aba Hirrin. Sama dengan Abu Hurairah, kalau Hirrin itu kucing jantan, kalau Hurairah itu kucing betina. Sahabat Abu Hurairah memiliki sisi kehidupan yang patut dijadikan teladan. Dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di Mekah, beliau berdakwah mengajak siapa orang yang mau diajak masuk Islam. Waktu itu datang seorang dari kabilahnya Abu Hurairah bernama At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi. At-Tufail ini orang yang terpandang, tokoh di tengah-tengah kabilah Daus. Ketika datang ke Mekah untuk umrah, untuk tawaf, orang-orang kafir Quraisy mewanti-wanti, hati-hati, di dekat Ka'bah itu ada orang bernama Muhammad. Ucapannya lebih manis dari madu dan menyihir. Tolong kalau nanti kamu tawaf, kamu tutup telinga kamu dengan kapas supaya kamu tidak mendengarkan omongan Muhammad. Tufail bin Amr Ad-Dawsi pun dia menuruti saran dari orang-orang kafir Quraisy. Ketika dia tawaf, dia tutup telinganya supaya tidak mendengar bacaan Al-Quran Rasulullah. Tapi ketika dia tawaf berpikir, saya ini kan tokoh orang kabilah Daus, saya mengerti mana ucapan yang baik dari ucapan yang tidak baik, mana ucapan orang yang waras dari ucapan orang yang gila. Kenapa enggak saya buka saja kipas kapas ini? Dia pun buka kapas yang menutupi telinganya. Setelah dia membuka kapas yang menutupi telinganya, beliau pun mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dibaca oleh Rasulullah. Dia pun terperangah. Betapa indahnya ucapan ini. Ini bukan ucapan orang yang gila, ini bukan ucapan penyihir. Kemudian dia pun mendatangi Rasulullah menyatakan keislamannya. Seperti ini keajaiban Al-Quran. Orang kafir saja kalau mau mendengarkan Al-Quran dan kalau mau memahami, insya Allah akan dapat hidayah. Lalu bagaimana seorang muslim, seorang mukmin, kalau dia membaca sambil dia merenungi, niscaya dia akan mendapatkan Al-Quran adalah lautan ilmu yang tak bertepi, mutiara faedah bertebaran dalam ayat-ayat Al-Quran, ilmu yang sangat luas. Sehingga orang yang tidak mau membaca Al-Quran dan tidak memahaminya, dia akan sempit pengetahuannya, sedikit wawasannya. Ketika At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi ini pulang ke tengah-tengah kaumnya, beliau pun berdakwah. Seorang tokoh itu tentu beda ajakannya. Ketika beliau pulang berdakwah di tengah-tengah kaumnya, alhamdulillah kaumnya pun masuk Islam. Di antara mereka adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian sisi keutamaan yang diraih oleh sahabat Abu Hurairah, bahwa sahabat Abu Hurairah mendapatkan kemuliaan menjadi salah seorang sahabat Rasulullah. Seluruh sahabat Nabi dijanjikan masuk dalam surga. Seluruh sahabat Nabi diberi berita gembira akan masuk dalam surga. Dan ini keutamaan yang luar biasa yang didapat oleh seorang Abu Hurairah, salah satu dari yang mendapatkan berita gembira ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashhabi. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Rawahul Bukhari. Jangan kalian mencerca para sahabat saya, kata Nabi. Sahabat-sahabat saya jangan sampai ada yang dicerca oleh kalian. Karena seandainya salah seorang kalian berinfak, bersedekah berupa emas sebesar Gunung Uhud, tidak akan bisa menyaingi satu mud. Satu mud itu seperti ini. Tidak akan bisa menyaingi dua cakupan telapak tangan. Ya, dua telapak tangan diginikan, itu namanya satu mud. Setengahnya pun tidak. Ini menunjukkan bahwa yang namanya amalan, sisi keutamaannya terkadang melihat kepada pelaku. Sebagaimana satu amalan terkadang dikatakan mulia melihat tempat dan waktu. Sholat di Masjidil Haram tentu lebih mulia ketimbang sholat di masjid-masjid yang lainnya. Sedekah di bulan Ramadan beda dengan sedekah di bulan-bulan yang lainnya. Amalan seorang sahabat meskipun sedikit tidak bisa disaingi ya oleh yang lainnya. Karena keimanan yang kuat, keyakinan yang kuat dari sahabat menjadikan nilai dari amalan itu sangat berkualitas. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga mendapatkan kemuliaan, mendapatkan doa kebaikan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Di mana sahabat Abu Hurairah pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, tolong doakan, tolong berdoa kepada Allah agar saya dan ibu saya disayangi oleh hamba-hamba Allah yang beriman. Maka Rasulullah pun mendoakan. Rasulullah pun berdoa, wahai Allah, jadikanlah Abu Hurairah dan ibunya orang yang disayang oleh hamba-hambamu yang beriman. Sehingga tidak ada seorang mukmin dan mukminah kecuali dia cinta kepada sahabat Abu Hurairah. Berarti orang yang benci kepada sahabat Abu Hurairah dipertanyakan keimanannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma habib Ubaidaka hadha wa ummahu ila ibadikal mu'minin. Wahai Allah, jadikanlah hambamu ini, yaitu Abu Hurairah dan ibunya, orang yang dicintai oleh hamba-hambamu yang beriman. Sehingga tidak ada seorang mukmin dan mukminah kecuali dia cinta kepada sahabat Abu Hurairah. Dan cinta pula kepada seluruh sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Ketika sahabat Abu Hurairah telah mendapatkan hidayah, petunjuk untuk masuk Islam, dia tidak ingin kalau kemuliaan ini hanya dimiliki oleh dia. Ibunya yang masih kafir diajaknya untuk masuk Islam dengan penuh kelembutan. Abu Hurairah sangat berharap agar ibunya masuk Islam, agar keluar dari gelapnya kekafiran kepada cahaya iman. Tapi sayang, sang ibu justru menolak, bahkan mencerca Islam, mencerca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa terpecahnya hati ini ketika harapan besar orang tuanya masuk Islam, ternyata yang keluar adalah kata-kata ejekan, kalimat-kalimat hujatan kepada Islam. Tidak kuat Abu Hurairah menahan air matanya. Dia pun datang kepada Rasulullah dengan air mata berderai di pipinya, mengadu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, tolong doakan agar ibu saya masuk Islam. Subhanallah, Abu Hurairah tidak patah semangat untuk mengislamkan ibunya. Mungkin gagal melalui beliau, tapi mungkin bisa melalui jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Hurairah meminta kepada Rasulullah agar ibunya didoakan masuk Islam, Rasulullah pun mengangkat kedua tangannya mendoakan agar ibunya Abu Hurairah masuk Islam. Dan doanya Rasul tidak seperti doanya kita. Doanya Rasulullah terkabul, mustajab. Abu Hurairah yang tadi datang dengan hati yang sedih, dengan air mata yang berderai, kini beliau pulang dalam keadaan punya harapan besar terkabulnya doa Rasulullah. Ternyata betul. Ketika Abu Hurairah pulang, ternyata ibunya sedang mandi. Keluar dari kamar mandi sudah memakai jilbab, menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibunya pun masuk Islam. Betapa bahagianya hati Abu Hurairah ketika melihat sang ibu tercinta akhirnya pun dapat hidayah, masuk dalam Islam. Abu Hurairah seorang yang berbakti kepada ibunya, seorang yang sayang pada orang tuanya. Abu Hurairah kalau beliau bepergian, beliau pulang, beliau mengunjungi rumah ibunya. Dan ini penting. Sebagian orang kalau sudah nikah, punya anak dan istri, lupa orang tuanya, keliru. Kewajiban seorang untuk berbakti kepada orang tuanya tetap ada. Adapun seorang wanita kalau dia sudah punya suami, maka hak suami lebih besar daripada kepada orang tuanya. Tapi seorang laki-laki ketika dia punya anak dan istri, bukan berarti sudah lepas ya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Keliru. Terlebih kalau orang tua itu dalam keadaan ya tidak tercukupi, sementara sang anak itu luas rezekinya, maka sang anak dituntut atau tertuntut untuk mencukupi kehidupan orang tuanya walaupun dia sudah berkeluarga. Abu Hurairah kalau pulang dari pepergian mendatangi rumah ibunya. Dari luar rumah Abu Hurairah mengatakan assalamu alayki ya ummah wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga kesejahteraan Allah limpahkan kepada engkau wahai ibuku. Rahmat dan barokah dari Allah. Maka dijawab oleh ibunya, waalaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Abu Hurairah melanjutkan, semoga Allah merahmatimu, melimpahkan rahmat kepadamu wahai ibu, sebagaimana engkau telah mengasuh aku sejak kecil. Kata sang ibu, semoga Allah juga menyayangimu wahai anak, sebagaimana engkau berbakti kepada orang tua di saat ibu sudah tua seperti ini. Coba kita renungkan, saling mendoakan antara anak dan orang tua, kehidupan yang harmonis, kehidupan para sahabat Nabi yang mereka membangun kehidupan di tengah-tengah mereka di atas ilmu. Tidak seperti sebagian keluarga, antara anak dengan orang tua terjadi percekcokan. Terkadang anak sampai tingkatan ya tidak mau berbicara dengan ibunya, ibu juga tidak mau berbicara dengan anaknya. Miris kita mendengar, melihat kondisi yang seperti itu. Padahal manakala kita kilas balik sejarah, manakala kita membuka kembali lembaran kehidupan orang-orang yang mulia, ternyata subhanallah, orang-orang yang mulia itu memang orang-orang yang telah menghabiskan umurnya dalam kebaikan. Mereka-mereka lah yang sejarahnya tercatat, yang kehidupannya harum, dijadikan teladan oleh orang yang datang setelah mereka. Abu Hurairah seorang yang sangat berbakti kepada ibunya. sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika datang ke Madinah, beliau tinggal di Suffah. Suffah itu adalah emperan masjid yang ada ya atapnya. Disitulah Abu Hurairah ya istirahat tidur dengan teman-temannya. Ashabu Suffah itu kurang lebih 70 orang. Abu Hurairah ini istilahnya lurahnya, ya, pimpinannya. Mereka datang dari berbagai daerah masuk Islam. Mereka enggak punya harta, enggak punya keluarga. Mereka tinggal di emperan masjid. Mendengarkan wejangan-wejangan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Mereka adalah tamu-tamu Islam yang para sahabat menjamu mereka. Jangan kamu kira bahwa ashabu Suffah ini para pengangguran. Ini 70 orang tinggal di emperan masjid, setiap hari tinggal di situ. Mereka pengangguran? Bukan. Mereka adalah para penghafal hadis Rasulullah. Di saat orang sedang sibuk bekerja, ternyata mereka duduk di majlis mendengarkan wejangan dari Rasulullah. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, mereka adalah garda terdepan. Kalau nanti ada musuh yang ingin mencelakakan Rasulullah, mereka adalah pasukan terdepan yang siap untuk menghalau, menghadang ya orang-orang yang ingin mencelakakan Rasulullah. Karena Rasulullah waktu itu menjadi target operasi pembunuhan dari orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, orang-orang kafir. Sehingga keberadaan para sahabat yang tinggal di emperan masjid itu sangat besar sekali untuk mengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ashabu Suffah, orang-orang yang tinggal di emperan masjid, adalah orang-orang yang pertama menjalankan perintah Rasulullah. Karena yang lainnya kan sibuk dengan perdagangan, sibuk dengan pertanian. Sehingga jangan kita kira bahwa mereka itu orang-orang pengangguran. Mereka punya tugas yang berat. Mereka punya tanggung jawab yang besar. Mereka menghafal hadis-hadis Nabi. Mereka menjaga Rasulullah. Mereka orang yang terdepan menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah salah satu dari 70 atau 60 ashabu Suffah, bahkan beliaulah pimpinannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kehidupannya penuh dengan suka duka. Layaknya orang-orang yang mulia, tentu akan melewati masa-masa yang sulit. Karena orang tidak akan menjadi orang yang punya posisi, menjadi orang yang mulia tanpa melalui proses penerpaan atau ujian dan cobaan. Abu Hurairah rela meninggalkan kampung halamannya jauh dari sanak famili dan keluarganya, meninggalkan kelezatan hidup hanya untuk menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmu ini memang dicapai bukan dengan satu yang mudah. Tapi walhamdulillah di zaman sekarang sarana untuk kita mendapatkan ilmu begitu mudahnya. Asal kita mau untuk bisa mendengarkan 1-2 hadis, dalam waktu singkat kita bisa mendapatkannya. Dahulu para sahabat Rasulullah bagaimana hanya untuk mendapatkan satu hadis mereka melakukan pelancongan, meninggalkan kelezatan hidup, jauh dari sanak famili dan handai tolan, semuanya dilakoni demi meraih yang namanya ilmu, demi meraih yang namanya hidayah, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Hurairah ketika berhijrah ke Madinah menimba ilmu, kondisi muslimin memang waktu itu tidak semakmur setelah ya Fathu Mekah. Kondisinya dalam keadaan serba kekurangan. Sahabat Abu Hurairah saking laparnya terkadang beliau mengganjal ya tali ikat pinggangnya dengan batu. Seperti ini pejuang Islam, seperti ini para sahabat Rasulullah yang mendakwahkan Islam. Tentunya kalau kita yang diuji seperti itu mungkin tidak mampu. Tapi mereka lakukan itu semua demi meraih yang namanya ilmu dan hidayah. Bahkan pernah beliau sampai pingsan, dikira kejinan, kemasukan ya, kerasukan setan, diruqyah. Kata Hurairah, saya bukan orang yang kemasukan jin, saya bukan orang yang gila. Saya seperti ini karena saking laparnya, ya, sampai jatuh. Dan yang ajaib, dan ini kita akhiri ya taklim ba'dal maghrib sampai kisah ini, ketika Abu Hurairah sangat lapar sekali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu diberi hadiah berupa minuman susu. Rasulullah kalau punya sesuatu tidak dimakan sendiri, tidak diminum sendiri, memanggil para sahabat. Seperti ini sosok seorang pemimpin, melebihkan rakyatnya, melebihkan rakyatnya ketimbang dirinya. Rasulullah mengatakan kepada sahabat Abu Hurairah, tolong panggil teman-teman kamu Ashabus Suffah, orang-orang yang tinggal di padang masjid. Abu Hurairah sudah batin, ini teman-teman saya suruh dipanggil, lah nanti apa saya dapat bagian karena ya orangnya banyak cuma segini. Namun karena ini perintah dari Rasul, Abu Hurairah memanggil mereka. Subhanallah. Di antara mukjizat Rasulullah, minuman sedikit menjadi banyak, makanan yang sedikit menjadi banyak. Kalau kita sebaliknya, makanan banyak jadi sedikit, belum dimakan dimakan tikus. Ya. Ternyata betul. Semua Ashabus Suffah minum dari air susu tadi yang perkiraan Abu Hurairah dia tidak akan mungkin dapat karena jumlahnya banyak, air susunya cuma sedikit. Tapi subhanallah, karena ini mendapat barokah dari doa Nabi, semua Ashabus Suffah minum, tinggal Abu Hurairah dan Rasulullah. Kata Rasulullah, isyrab, minumlah. Abu Hurairah pun minum. Kata Nabi, isyrab, minumlah. Sampai gak ada lagi tempat. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, sudah gak ada lagi tempat di perut ini. Maka Rasul kemudian minum. Seperti ini seorang komandan, seperti ini seorang pemimpin. Melebihkan apa? Rakyatnya, melebihkan ya orang lain ketimbang dirinya. Lihat barokah dari mengikuti sunnah Rasulullah. Abu Hurairah yang tadi sudah punya pikiran, saya gak dapat ini, ternyata beliau minum sampai tidak ada tempat lagi. Ini menunjukkan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana makanan atau minuman sedikit berubah menjadi banyak. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, insyaallah kita lanjutkan nanti ba'dal isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.